Tat Tukat Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro. Kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Cimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijal, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara, Haryoko. Dalam episode awal ini, dengan judul, Ilmu Rigma Siri. Endang Kusuma Dewi masih berdiri di bawah pohon, di balik rerimbunan dedaunan. Walaupun gerobak yang ditumpangi Empu Janardana sudah tidak kelihatan lagi. Sudah lenyap di telan tikungan jalan yang jauh. Bahkan suara ketepak kaki kudanya pun sudah tidak terdengar lagi. Gadis itu mendesah dan mendesah lagi. Ada sesuatu yang terasa kosong dalam hatinya. Ada sesuatu yang terasa hampa. Apa yang kurasakan ini? Selama aku menjadi seorang gadis, belum pernah mengalami perasaan seperti ini. Seperti ada yang hilang di sini. Dan ada yang terasa nyeri di sini, di ulu hatiku. Seperti ada yang kosong. Apakah memang seperti ini rasanya orang jatuh cinta? Aduh, kepala aku sepertinya tidak bisa dipakai berpikir apa-apa lagi. Akhirnya, dengan suara hati yang gemuruh penuh kerisauan, Endang Kusuma Dewi perlahan-lahan melangkah menyusuri jalanan setapak. Dia tidak langsung pulang ke padepokan, melainkan terus melangkah tak tentu tujuan. Dia sendiri tak ingin pergi kemana-mana. Dia hanya ingin membuang perasaan yang mengganjal di hatinya. Dia hanya ingin mengisi kekosongan dalam jiwanya, tapi tidak tahu akan diisi oleh apa. Sambil melangkah, gadis itu melihat suasana sekitarnya. Terasa lain, ada yang berubah. Daun-daun tidak lagi berwarna hijau dan semuanya layu. Bunga tak lagi mekar dan langit mendung seperti mencerminkan suasana hatinya yang murung. Angin bertiup semilir mengusap rambutnya yang tergerai panjang sampai ke pundaknya. Tapi tak dirasakannya semua itu. Endang Kusuma Dewi terus melangkah. Dia berhenti melangkah, manakala mendadak seorang laki-laki sudah berdiri di depannya. Rakai Hambulu? Maaf, Nini. Saya disuruh Bapak Resi Wiyasa mencari Nini Kusuma Dewi. Aku bukan anak kecil, Hambulu. Tidak usah dicari-cari. Saya hanya sekedar menjalankan perintah, Nini. Lebih baik sekarang kau kembali ke padepokan. Aku akan pulang sendiri. Tapi saya harus pulang ke pondok bersama Nini Kusuma Dewi. Sebab kalau tidak, saya bisa mendapat marah dari Bapak Resi. Saya akan dianggap seorang cantrik yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi bagaimana? Ya, mari Nini, kita pulang bersama-sama. Kalau aku tidak mau? Aduh, saya mohon Nini, jangan membuat saya menghadapi kesulitan. Pulang saja sekarang. Bapak Resi tidak akan marah, Nini. Hambulu, iya. Kau boleh pulang bersamaku. Tapi, kau harus memaksaku dulu. Itu namanya Nini Kusuma Dewi membangkang. Ya terserah apa anggapanmu. Kalau kamu benar-benar bisa memaksaku pulang ke padepokan, entah bagaimana caranya, itu akan lebih baik. Ya, kalau itu yang Nini Kusuma Dewi inginkan, apa boleh buat? Saya tidak ingin dianggap sebagai cantrik yang mengabaikan tugas dari guru. Maaf, Nini. Sekalipun perempuan Endang Kusuma Dewi adalah seorang pendekar dan tingkatannya cukup tinggi karena dia putri seorang resi. Karena itu Rakai Hambulu bertarung dengan hati-hati. Dia sama sekali tidak ingin berlaku sembrono. Mereka sudah sering bertemu dalam latihan ilmu kanuragan bersama. Demikian pula Endang Kusuma Dewi. Dia tahu siapa Rakai Hambulu. Sekalipun cantrik, namun laki-laki yang bertubuh gempal itu adalah orang kesayangan ayahnya. Karena itu, tingkatan kanuragannya pun lumayan tinggi. Sesaat mereka bertarung, jurus demi jurus berlalu. Mendadak, Endang Kusuma Dewi merasa segan melayani Rakai Hambulu. Dan Rakai Hambulu terkejut, karena tiba-tiba saja putri kesayangan gurunya itu melompat dan kabur. Nini Kusuma Dewi, aku tahu dia menaruh hati pada Empu Janardana dan sekarang dia merasa kehilangan. Oh, Nini Kusuma Dewi. Endang Kusuma Dewi pulang ke padepokan ketika hari sudah mulai sore. Gadis itu menyelinap lewat pintu belakang dan segera masuk ke ruangan biliknya. Endang Puspitasari buru-buru meninggalkan pekerjaannya di belakang begitu melihat adiknya pulang. Kusuma Dewi, kemana saja kau seharian? Ayah Resi menanyakanmu sejak siang tadi. Kemana saja kau? Jalan-jalan di luar. Paman Janardana sudah pulang ke Antahpura. Dia menitip salam untukmu. Terima kasih. Wajahmu agak pucat. Sakit ya? Kurang enak badan? Tidak, aku baik-baik saja. Pakaianmu kusut, rambutmu acak-acakan. Tadi Rakai Hambulu disuruh mencarimu. Kalian tidak bertemu? Tidak. Ya sudah, sebaiknya kau istirahat saja, Kusuma Dewi. Ayah Resi berpesan agar kau jangan kemana-mana dulu. Beliau ingin bicara dengan kita berdua. Soal apa? Ya, aku tidak tahu. Ayah Resi tidak mengatakan apa-apa. Beliau hanya mengatakan bahwa apa yang akan disampaikan pada kita adalah suatu yang sangat penting. Langit bersih bertaburan bintang gemintang. Udara sejuk dan angin bertiup semilir, membawa kabut tipis yang segera menyapu pepohonan di sekitar padepokan. Serangga malam mulai bernyanyi di balik daun-daun pandan. Dan bulan purnama yang bundar penuh dengan cantiknya tersembul dari celah-celah perbukitan. Cahayanya yang lembut syahdu menerangi hampir di seluruh permukaan lembah. Mereka bertiga duduk di serambi pondok. Resi Wiyasa dengan kedua belah matanya terpejam rapat, seperti sedang memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Sementara dua orang putrinya, Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi, duduk bersimpuh di depan sang ayah dengan kepala tunduk ke lantai serambi yang digelari tikar pandan. Suasana padepokan sepi senyap. Para cantrik sudah masuk ke ruangan tidurnya masing-masing. Puspitasari dan kamu, Kusumadewi. Iya, iya, iya. Apa yang akan kusampaikan ini memang sesungguhnya sangat penting. Mengenai apa, Ayah? Kau nanti akan segera tahu. Ini menyangkut mendiang ibu kalian berdua. Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi saling bertukar pandang begitu mendengar ayahnya menyebut-nyebut ibu mereka. Resi Wiyasa tersenyum. Ada sedikit rasa kesedihan dan kesepian memancar dari sudut matanya yang dibungkus kulit yang mulai keriput. Ada hubungannya dengan mendiang ibu. Ayah, ibu kan meninggal sudah lama sekali. Aku bahkan sudah tidak ingat lagi seperti apa wajah ibu. Ibu kalian bukan wanita sembarangan. Dia juga seorang pendekar tangguh. Pendekar perempuan yang pilih tanding. Karena memang ibumu juga putri seorang resi di lereng Gunung Semeru. Namanya Resi Ganggadara. Wah, kalau ibu seorang pendekar, pasti beliau punya ilmu kanuragan yang tinggi. Iya, benar Puspitasari. Ilmu itulah yang akan kubicarakan malam ini di depan kalian. Ilmu peninggalan mendiang ibu kalian. Ilmu warisan dari orang tua perempuan kalian. Dan aku, Resi Wiyasa ayahmu ini, bisa bergandengan tangan dengan ibumu sehingga kalian berdua lahir ke muka bumi juga berkat ilmu tersebut. Ilmu apa itu, Ayah? Namanya ilmu Rikma Sidi. Rikma Sidi? Ya, Rikma Sidi. Rikma artinya rambut. Dan Sidi sempurna. Jadi Rikma Sidi mengandung arti secara harafiah, rambut yang sempurna. Dan rambut tak pernah terlepas dari kepribadian seorang wanita. Kecantikan seorang wanita yang memancar dari lubuk hati sanubarinya. Ayah, apakah ibu itu seorang wanita yang cantik? Ya, tentu saja ibu kalian adalah seorang wanita cantik. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah lahir ke muka bumi ini. Dan kecantikan ibu kalian sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi. Ibarat bulan, maka kecantikan ibumu laksana bulan purnama atau purnama sidi. Tak ada cacatnya, tak ada celahnya. Apapun yang dilakukannya selalu menyenangkan hati orang lain. Membuat suasana tampak serba indah. Hidup ibumu memang sangat indah, seindah rambutnya. Apakah rambut ibu panjang ya? Sama seperti kalian. Panjangnya sampai sebatas pinggang. Tapi keindahan rambut ibumu hampir tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kecantikan dari dalam, itulah letak rahasianya. Jadi bukan kecantikan yang palsu, hasil polesan bedak atau gincu, melainkan memang benar-benar cantik secara alamiah. Cantik wajahnya dan juga cantik hatinya. Kecantikan dari dalam itulah yang kemudian memancar, mengalir ke seluruh lembar-lembar rambutnya. Ilmu pukulan pangracut sukma kami sudah tahu. Sudah pernah melihat. Bahkan sudah mempelajarinya, walaupun belum mencapai tingkatan sempurna seperti Ayah Resi. Bagaimana dengan ilmu Rikma Sidi ya? Apakah ilmu itu juga hebat? Ilmu itu sangat hebat. Apalagi sudah mencapai tataran sempurna. Dasar-dasar gerakan juga berbeda. Jumlah jurusnya pun tidak sama. Ilmu Rikma Sidi khusus untuk pendekar perempuan, oleh karena mengambil inti daripada kecantikan seorang wanita, terutama sekali seperti yang sudah kukatakan tadi, kecantikan di dalam hati sanubarinya. Jika seorang pendekar wanita tengah memainkan jurus-jurus ilmu Rikma Sidi, maka dia tidak nampak garang. Wajahnya justru kelihatan semakin cantik, dan gerakannya juga sangat indah seperti gerakan para penari serimpi. Tapi gerakan itu jangan dianggap enteng. Seperti air sungai yang dalam, justru berbahaya dan menghanyutkan. Dulu, Ayah Resi seorang pendekar ternama. Ayah Resi mempunyai pukulan andalan Pangracut Sukma. Ibu juga seorang pendekar pilih tanding dengan ilmu Rikma Sidinya. Lalu, bagaimana dua orang pendekar bisa menjadi suami istri? Apakah ayah dan ibu pernah bertarung untuk mengetahui siapa yang lebih unggul? Itulah yang akan kuceritakan nanti, Yeng. Bagaimana ayah dan ibumu bisa terikat dalam suatu perkawinan dan menjadi suami istri? Nama ibu sebenarnya siapa, ayah? Iya. Nama ibumu Diah Rukma Karti. Karena kecantikan yang memancar dari wajah, rambut serta seluruh tubuhnya nyaris sempurna, maka hampir semua laki-laki, baik pendekar maupun bukan, jatuh hati pada mendiang ibumu, termasuk ayahmu ini. Lalu, bagaimana ayah bisa berhasil menyunting ibu, sementara yang lain tidak? Iya, ayah. Itulah nasib perjodohan manusia. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-15 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Resi Wiyasa, Aik sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Herman sebagai Rake Hambunu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, nyanyianku pangan ria. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah ilmu Rikma Sidi itu? Bagaimana sejarah ilmu tersebut? Dan bagaimana Resi Wiyasa bisa menggandeng Diah Rukma Karti? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Menungso urip sadarma.